بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين رب السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعث رحمة للعالمين ختم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا وحفظني وحفظكم الله min kulli su'in wa makruhin. Walhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali dipertemukan kita di majlis yang mulia di bait min buyutillah, dari masjid, daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bacakan di sini adalah kitabullah, yang kita bacakan adalah potongan daripada ahadis, ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua hal tersebut merupakan sumber daripada ilmu yang akan menghantarkan seorang hamba kepada darat karamatih, yang akan menyampaikan seorang hamba ke negeri kemuliaannya, yaitu Al-Jannah. Masih dalam kitab yang sama, dalam kitab Riyadhus Salihin, kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu Wada' As-Sahib, wasiat seorang teman. Wada'u sahib, wasiat seorang teman, ucapan-ucapan perpisahan, wawasiatah, atau wasiat-wasiatnya indal firaq, ketika dia berpisah. Lis safar, atau ketika dia hendak safar, wa ghairihi, atau yang selainnya, apakah dia safar atau bahkan kematian. Wa du'a lahu, dan mendoakan untuknya, mendoakan kebaikan untuknya. Wa talaba du'a minhu, dan juga memintakan doa darinya. Bab yang disuguhkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau berargumen dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang wasiat, yaitu yang terjadi tentang keluarga Ibrahim alaihissalam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub, dan Ibrahim alaihissalam telah memberikan wasiat kepada putranya, dan di antara putranya itu Ya'qub alaihissalam. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai ananda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian ad-din, suatu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali kalian mati di atas al-Islam. Mati pun dilarang oleh Ibrahim alaihissalam. Jangan kamu mati kecuali al-Islam berada di dalam hatimu, kecuali keimanan menancap di dalam dadamu. Itu yang diinginkan oleh seorang bapak yang saleh, yaitu Ibrahim alaihissalam. Karena yang namanya ajal adalah suatu hal yang tidak akan bisa seorang pun menentukannya. Idza jaa ajaluha, yang apabila ajal tersebut datang, la yastaqdimuna sa'ata wa la yastaqdimuna, laa ta'khiruna sa'atan wa laa yastaqdimun, tidak akan bisa diakhirkan barang sedikit apapun, dan juga tidak akan bisa dimajukan barang sedikit pun. Itulah ajal. Dan jagalah diri kalian, jangan sampai kalian mati kecuali di atas al-Islam, sebagaimana doanya Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Betul-betul wasiatnya Ibrahim kepada putranya, kepada cucunya, agar jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, itu betul-betul diterapkan. Di antaranya cucunya, yang bernama Yusuf alaihissalam, cicitnya lebih tepatnya. Itu berdoa, Allahumma tawaffani musliman. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, ya Allah, pasrah Islam. Wa alhiqni bi salihin, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Hadza Yusuf alaihi salam. Am kuntum syuhada, apakah kalian wahai Yahudi, apakah kalian wahai Nasrani syuhada, apakah kalian mempersaksikan? Ini ayat yang memukul keras kepada mereka Yahudi. Apakah mereka wahai Yahudi, kalian dan umum untuk kaum muslimin, apakah kalian mempersaksikan in hadara Ya'qub al-maut, ketika kematian mendatangi Ya'qub alaihi salam. Id qala li banihi, tatkala Ya'qub berkata kepada putra-putranya, di antaranya di antara putra Ya'qub yaitu Yusuf alaihi salam. Ternyata wasiat ketika Ya'qub alaihi salam hendak meninggalkan sanak familinya, meninggalkan dunia, ternyata wasiat yang beliau pilih untuk keluarganya adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah sepeninggalan. Seorang bapak yang bijak. Seorang bapak yang bijak yang beliau menginginkan kebahagiaan bagi seluruh keluarganya. Yang diinginkan bukan kebahagiaan yang menipu, kesenangan yang menipu yaitu dunia. Kalau saya mati, pegang pabrik ini. Kalau saya mati, tanah itu untuk kamu. Ini umum pada manusia terjadi seperti itu. Akan tapi tidak bagi mereka para nabi, para anbiya, yang mereka wasiatkan kepada putra-putrinya bukan hanya warisan. Yang paling pertama kali diberikan wasiat adalah bukan harta, tapi akidah, keyakinan. Wala libanihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku. Maka mereka anak-anak yang saleh, mereka mengatakan qalu na'budu ilahak, kami hanya akan menyembah ilahmu, sesembahanmu, wa ilaha abaik, dan juga sesembahan bapak-bapak moyangmu Ibrahim, yaitu Ibrahim alaihissalam, kemudian wa Ismail, kemudian Ismail alaihissalam, wa Ishaq, demikian pula bapakmu Ishaq alaihi wassalatu wassalam, ilahan wahidan, sebagai ilah yang satu. Ini seruan para anbiya. Yang mereka seru adalah kalimat la ilaha illallah. Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah menceritakan tentang kaumnya Hud, tentang kaumnya Nuh, tentang kaumnya Syu'aib, tentang kaumnya Saleh. Mereka semua mengatakan ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah semata. Malakum min ilahin ghairuh, karena tidak ada ilah kecuali dia saja semata, tidak ada yang selainnya. Dan itu yang diserukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Walid ibn al-Mughirah, seorang yang kafir, tokoh kekafiran, menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in hadza sahirun kadzdzab, orang ini tidak lain tukang tenun, orang ini tidak lain melainkan orang ini adalah sahir, tukang sihir, kadzdzab, dan juga tukang bohong. Aja'al al-alihata ilahan wahidah, apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini perkara yang sangat aneh, ghari, perkara yang tidak pada umumnya. Seruan Muhammad la ilaha illallah. Demikian pula ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak dengan ucapan-ucapan yang jelek, mereka mengatakan yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami yang banyak, kemudian meninggalkan tuhan yang banyak menjadikan tuhan yang satu cuma gara-gara ngikutin seorang yang gila, seorang penyair yang gila, itu Muhammad maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Kotor sekali ucapan mereka ketika mereka diajak beribadah untuk ikhlas, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak ridho. Mereka tidak ridho kalau Tuhan-Tuhan mereka, mereka buang. Yang mereka inginkan adalah Tuhan yang berbilang. Maka inilah dakwah, seruan mereka para rasul, para anbiya, yang mereka menyeru hanya kepada ilah yang satu. Dan bahkan Ya'qub alaihissalam telah menjadikan sebagai wasiat untuk keluarganya. Ilahan wahidan, sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada dia Allah subhanahu wa ta'ala muslimun, kami pasrah. Masuk pada hadis yang pertama. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa minha, di antara hadisnya kata beliau, hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi sabaqa fi bab ikram ahli bait Rasulillah. Sebetulnya hadis ini telah berlalu kata beliau di dalam bab memuliakan keluarga Rasul ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, terdapat di dalamnya qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima khatiban. Beliau berdiri di hadapan kami khatiban, kemudian beliau berpidato. Fahamidallah, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa asna alaihi, menyanjungnya, wa wa'adha wa dhakkara, kemudian memberikan wasiat, memberikan nasihat-nasihat, kemudian memberikan peringatan-peringatan, thumma khal, kemudian beliau bersabda, amma ba'd, setelah beliau mengucapkan pujian, setelah beliau memberikan wejangan, maka beliau mengatakan, adapun setelah itu, ala ketahuilah, ayuhan nas, wahai segenap manusia, innama ana basyarun, hanya saja aku adalah seorang manusia sama seperti kalian. Yushiku ayati rasulu rabbi fuajib, hampir-hampir akan datang kepada saya rasulnya Allah. Siapa yang dimaksud? Malaikat al-maut. Hampir-hampir akan datang malaikat al-maut kepada diri saya, fuajib, sehingga aku akan sambut seruannya. Wa ana tarikun fiikum thaqalain, dan sungguh aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara yang sangat berat. Awwaluhuma, yang pertama yaitu kitabullah, yaitu kitabullah Al-Qur'an. Fihil huda wan nur, yang di dalamnya terdapat huda wan nur dan juga cahaya. Faqulu, maka ambillah bi kitabillah, dengan kitabullah, wastamsiku bihi, kemudian berpegang teguhlah kalian dengan itu. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fihi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Zaidin Arqam, beliau sangat menghasu manusia agar kembali kepada kitabullah, wa raghaba fihi, kemudian menganjurkan agar cinta, betul-betul mencintai kitabullah dan berpegang teguh di dalamnya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengingatkan, wa ahlu baiti, dan aku ingatkan kalian terhadap keluargaku. Udzakirukumullah, aku ingatkan kalian kepada Allah agar kalian bertakwa kepada Allah, fi ahli baiti, terhadap keluargaku. Jangan kalian mencacinya, jangan kalian berlaku semena-mena terhadapnya. Muliakan mereka. Rawahu Muslim wa qad sadaqa bihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim rahimallahu taala dan telah disebutkan secara sempurna dengan panjang oleh beliau rahimallahu taala. Ada pun syahid di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan sebentar lagi akan datang utusan Allah, yaitu malaikat al-maut, yang sehingga dengan seruan tersebut aku akan sambut seruannya, yaitu mematikan beliau, mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum beliau wafat, beliau ingatkan kepada umatnya secara umum agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan juga kepada sunnahnya, kemudian diingatkan akan manzilah, kedudukan yang tinggi bagi keluarga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala rahimahullah wa ana bi Sulaiman. Hadis yang kedua, kata beliau, wa ana bi Sulaiman Malik ibn al-Huwairi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendatangi kami. Wa nahnu syababatun mutaqaribun, sementara kami adalah pemuda-pemuda yang usianya tidak berjauhan, setingkat, selevel, satu tobaqot, satu leading. Mereka para sahabat-sahabat yang usianya berdekatan. Fa'akumna indahu ishrina laylah. Ini terjadi pada hari, pada tahun waqdun. Dikatakan tahun waqdun itu tahunnya para delegasi datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh berbagai macam negeri-negeri yang ada di dekat Arabia. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keislaman, sehingga mereka mengutus para duta untuk bertemu dengan Rasulullah apakah Islam, kemudian minta diajarkan. Di antaranya Malik ibn al-Huwairi radhiyallahu ta'ala, dan beliau mondok bersama Rasulullah 20 lailah, 20 malam. Di sini terdapat pelajaran sangat berharga, di antaranya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Perhatikan bagaimana sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah selama 20 malam rahiman, seorang yang sangat penyayang, rafiqan, seorang yang sangat lembut, seorang pemimpin, seorang penguasa, abul muslimin, bapaknya kaum muslimin, betul-betul mengayomi anak-anak mereka, betul-betul mengayomi umatnya, sampai dikatakan rahiman, sangat penyayang. Itulah sifat Nabi kita. Rafiqan, sangat lembut, pengasih. Sebagaimana bapak moyang beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim alaihi salam, seorang awwahum munib. Yang Allah katakan, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu betul-betul Allah. Seorang yang Allah itu sangat penghiba. Munib, seorang yang suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat para anbiya. Kenapa Allah mensifatkan Ibrahim demikian? Tepatnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril, Mikail, dan juga Israfil untuk mengazab suatu kaum, yaitu kaum Sadum, bangsa Sadum. Negeri siapa itu? Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut adalah anak pamannya Ibrahim alaihissalam. Azar punya adik. Adiknya ini punya anak yang bernama Lut alaihissalam. Apa? Ponakan sepupu. Sepupunya Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim alaihissalam ketika datang Jibril, Mikail, Israfil, maka beliau mendekat. Mereka para malaikat yang tiga. Dikatakan, kami datang membawa kabar gembira untuk istrimu yang bernama Sarah, akan lahir seorang yang bernama Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq wa Ya'qub, dan di belakang Ishaq akan muncul seorang yang bernama Ya'qub, dan dia termasuk nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah Sarah dan juga Ibrahim alaihissalam. Kemudian kabar gembira yang kedua, akan mengadab suatu kaum yang mereka melakukan fahisyah, kekejian, yaitu kaumnya Lut alaihissalam. Maka Ibrahim mendebat, apakah engkau wahai Jibril, Mikail, dan Israfil alaihissalam, apakah kalian akan mengazab suatu desa yang di dalamnya terdapat 1,000 kaum mukminin yang mereka beriman kepada Allah? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, lah. Kemudian dikatakan kembali, apakah kalian akan mengazab 100 orang kaum mukminin yang terdapat di negeri tersebut? Maka dikatakan Jibril, lah. Tidak. Maka dikatakan kembali, apakah kalian akan mengazab suatu negeri yang di dalamnya terdapat 10 orang mukmin? Maka jawaban Jibril, lah, tidak juga. Kemudian dikatakan kembali, apakah kalian akan mengazab suatu kaum yang di dalamnya terdapat 1 orang mukmin? Maka jawabannya, lah, tidak. Berarti lega Ibrahim alaihissalam. Paham maksudnya? Berarti apa? Sepupunya tidak akan diazab. Maka kalau begitu silakan. Ini Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu Allah katakan, inna Ibrahim awwahum munib. Halimun la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim kita adalah seorang yang halim. Seorang yang sangat bijaksana. Seorang yang sangat menyantun. Awwah. Seorang yang sangat penghibah. Munib. Seorang yang suka kembali kepada Allah. Rabbul alamin. Ini sifat mereka para anbiya. Yang harus kita miliki. Gampang bertobat. Ketika melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat para anbiya. Di antaranya Musa, di antaranya Isa, dan di antaranya keturunan Musa, yaitu Daud alaihissalam. Allah katakan, isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Daud al-aidi innahu awwab. Sabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka lontarkan terhadap dirimu. Sabarlah. Dan ingatlah hamba kami. Berkutuahlah kepada hamba kami yang bernama Daud alaihissalam. Zalaidi, seorang yang sangat kokoh, seorang yang sangat kuat. Innahu awwab. Sesungguhnya dia adalah hamba kami yang suka kembali. Suka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keturunannya. Sulaiman alaihissalam. Allah katakan, وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّافَ. Kami berikan anugerah kepada Sulaiman atau kepada Daud alaihissalam, seorang anak yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdi, sungguh dia adalah seorang yang sangat baik. Seutama-utama abad. Hamba. Innahu awwab. Sungguh dia adalah seorang yang suka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat para anbiya. Demikian pula Yusuf atau Ayyub alaihissalam. Wadkur abdana Ayyub idnada rabbahu inni mastaniya syaitani wa nusbi wa azabin. Ingatlah hamba kami yang bernama Ayyub alaihissalam. Ketika dia berdoa. Tatkala beliau alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni mastaniya dhur atau inni mastaniya syaitan. Ya Allah, sungguh aku telah diganggu oleh syaitan. Perhatikan bagaimana pengaduan Ayyub alaihissalam. Sekian lama beliau mendapatkan ujian yang Allah timpakan kepada dirinya. Akan tapi tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Tapi keburukan tersebut disandarkan kepada syaitan. Ujian datang dari Allah. Tapi ketika seorang tidak suka terhadap ujian, menganggap ujian adalah suatu keburukan, maka keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Tapi keburukan tersebut disandarkan kepada syaitan. Yang karena dengan sebab syaitan, seluruh kebaikan akan dianggap menjadi jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis atau ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahaballahu atau idza aradallahu bi khairan." Apabila Allah menghendaki bagi hambanya berupa kebaikan, yusminhu. Allah akan timpakan musibah padanya, kafarah. Dan itu yang Allah inginkan kepada hambanya Ayyub alaihi. Dan ingatlah hamba kami yang bernama Ayyub alaihi salam tatkala dia berdoa kepada kami, dia katakan kepada kami, "Ya Allah, sungguh aku telah diganggu oleh syaitan, wa nusubin, dan rasa letih, wa azab, dan juga rasa sakit." Maka Allah utus Jibril AS. Kepada Ayyub AS dikatakan, "Urqud birijlik, wahai Ayyub AS, hentakanlah kakimu. Hada barinu hadal ma." Kemudian Allah katakan kepada Ayyub AS, "Itu adalah air. Syarabun atau baridun hadha mubtasilum wa syarab. Ini adalah air untuk memandi dan juga untuk meminum. Wa wahabna lahu ahlahu ma'ahu wa mithlahum." Maka kami berikan anugerah untuk Ayyub alaihissalam, anaknya, keluarganya, hartanya bersama mereka kembali. Wa liyadzakkara ulul albab. Dan sebagai pelajaran bagi mereka, orang-orang yang punya wawasan, orang-orang yang cerdas. Kenapa pelajaran? Orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar, di antaranya dia berkutuah kepada Ayyub alaihissalam, kepada tokoh-tokoh orang-orang saleh, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan buah daripada kesabaran tersebut, dikembalikan bahkan dua kali lipat. Oleh sebab itu Allah katakan, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Dan hanya saja ganjaran bagi mereka orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasannya. Ganjaran yang tidak ada, tidak akan ada batasannya. Dan batasan terakhir adalah melihat pada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat disebutkan, "Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdi innahu awwab." Allah sifatkan Ayyub alaihi. Sesungguhnya kami dapati Ayyub sebagai hamba kami yang bersabar. "Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdi." Sungguh sebaik-baik hamba adalah Ayyub. "Innahu awwab." Dan sungguh dia adalah orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, istaghfiru rabbakum wa tubu ila rabbikum wastaghfirulah." Mintalah kalian tobat kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa inni atubu ila Allah fil yaumi atamarrah." Sungguh aku bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Disebutkan oleh Ibnu Umar dan juga Abdullah bin Mas atau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, Nabi ketika di dalam majlis mesti mengucapkan, "Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih." Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis-majlisnya, kadang sering mengucapkan kalimat tersebut. Ini mereka para anbiya, sifat-sifat yang sangat indah, yang harus kita letakkan sifat tersebut pada diri-diri kita. Sifat awal, sifat yang penghiba dan juga gampang kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana Rasulullah rahiman rafiqan." Beliau sangat rahim, sangat pengasih. Baik sekali beliau. "Rafiqan," seorang yang lembut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dicantumkan dalam banyak ayatnya. Di antaranya, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul benar-benar seorang hamba yang berada di atas budi pekerti yang paling luhur. Disebutkan Ibnu Qayyim bagaimana sifat beliau luar biasa. Banyak sekali, indah sekali akhlaknya beliau radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menyambung tali silaturahmi, memberikan makan orang yang kelaparan, memaafkan orang yang salah, membalas kejelekan dengan kebaikan yang tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang-orang yang berilmu saja. Sudah selayaknya bagi kita untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang indah, akhlak-akhlak yang elok, Yang Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Min anfusikum, dari jenis-jenis kalian, dari jenis manusia. Dikatakan azizun ma'anitkum, terasa berat penderitaan yang kalian alami. Kalian mendapatkan musibah, maka yang pertama kali sedia ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan lagi harisun alaikum, semangat sekali untuk menyampaikan hidayah kepada kalian bil mukminin, terhadap orang-orang mukmin rauf, seorang yang penyantun rahim, seorang yang pengasih, dan betul-betul diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana mereka. Malik bin Al-Khairi radhiyallahu ta'ala anhu mondok bermalam di rumah Rasulullah selama 20 malam, ternyata tidak mendapatkan di dalamnya kegaduhan, tidak terdapat di dalamnya kekasaran, yang didapati adalah kelembutan dan kasih sayang. Oleh sebab itu tanamkan pada diri kita. Yang mengaku-ngaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka camkan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dhanna anna, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengira, fa dhanna anna qad ishtaqna atau ishtaqna ahlan, sehingga beliau menyangka bahwasanya saya telah ishtaqna, rindu ahlan, kepada keluarga kami. Ini pun yang harus ditanamkan sama diri-diri kita. Hendaknya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, perasaan yang dialami oleh Malik ibn al-Huwairits dan juga para pemuda yang bersama beliau radhiyallahu taala anhum, 20 hari, 20 malam tidak bertemu dengan keluarga. Kalau sekarang sudah ada fasilitas berupa HP, ya, telepon, atau bahkan bisa chatting langsung, lihat kepada webcam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini lagi mondok. Adapun mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka hendak pamit kepada keluarga-keluarga mereka, apalagi urusan jihad fisabilillah, maka ketika mereka pamit dengan istri dan anak-anak mereka, seolah-olah ini adalah pertemuan terakhir. Itulah mereka radhiyallahu ta'ala anhum, perjuangannya jauh sekali dengan orang-orang sekarang. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, menyangka bahwasanya saya dan juga para sahabat saya telah merasakan kerinduan dengan keluarganya. Maka ketika mendapati diri kami, wallahu a'lam, entah merenung, entah bagaimana, al-muhim, Rasul sangat mengetahui bahwasanya mereka sangat rindu, menampakkan wajah kerinduan kepada anak dan istri mereka, sehingga seorang yang sangat baik sekali, masya Allah, fasa'alna aman tarakna, maka beliau bertanya terhadap apa yang telah kami tinggalkan min ahlina, dari keluarga kami. Ditanyakan istrinya, ditanyakan keluarganya, ditanyakan kampung halamannya, bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu. Masya Allah, seorang pemimpin yang tidak kaku, seorang pemimpin yang tidak kasar, akan tapi penuh dengan kasih sayang. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fabima rahmatin linta lahum, disebabkan karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, kamu bisa berlaku lunak kepada mereka manusia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau kunta qaddan ghalidhal qalbi, kalau kamu seorang yang qaddan, seorang yang kasar, ghalidhal qalbi, ucapannya kasar, tindak tanduknya keras, lam qaddu min haulik, niscaya mereka akan bubar daripada majlismu. Maka fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Maafkan mereka perbuatan-perbuatan yang salah, keliru yang mereka lakukan kepada dirimu. Maafkan. Wastaghfirullahum, mohonkan ampunan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyawirhum bil amr, dan hendaknya bermusyawarahlah kamu kepada mereka. Perintah dari Allah dan betul-betul diterapkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kabarnya, bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan anakmu, karena mereka sudah menampakkan wajah-wajah kerinduan. Perkara yang wajar, seorang bapak terlebih lagi punya momongan baru, terlebih lagi baru mendapatkan istri yang baru, kemudian ditinggalkan untuk mondok sekian lama, tentu yang dihayalkan adalah istri dan anaknya. Dan ini perkara yang lumrah dan perkara yang sangat menakjubkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mendapatkan laporan sudah merasakan adanya kerinduan pada diri mereka. Dan ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ketika kita mendapati kejadian pada teman kita, perasaan-perasaan yang ada pada diri kita, maka dilatih diri kita untuk belajar memahami perasaan yang dialami oleh temannya. Ini perkara yang sangat unik atau antik, alias langka. Kebanyakan ananiah. Kebanyakan di antara kita, yang penting anak, antum nggak peduli. Yang penting anak, ananiah. Ini keliru, perkara yang keliru. Ada pun perkara yang paling tepat dan paling benar, yang mencocoki sunnah, yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bagaimana Rasul kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapati teman-temannya sudah menampakkan wajah-wajah yang kelihatannya lesu, kelihatan wajah-wajah yang sangat merindukan kampung halaman, maka diizinkan, ditanyakan kabarnya. Maka fa'akhbarnahu, maka kami kabarkan kepada beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, istri kami demikian, anak kami demikian, kampung halaman kami demikian. Masya Allah, perhatikan ucapan Nabi. Faqal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, irji'u ila ahlikum. Kalau begitu, kembalilah kalian ke rumah keluarga kalian. Gimana? Apa yang akan terjadi kira-kira? Sudah lagi kangen-kangen dengan istri dan anak-anak, ternyata diizinkan, kembali kalian. Kalian kembali saja ke rumah kalian. Bertemu dengan istri dan anak-anak. Gimana kira-kira? Tersenyum? Atau cemberut? Majuan tersenyum. Dia akan senang sekali, Masya Allah, ternyata. Tidak dikatakan, sabar, kamu harus belajar terus di sini sampai kamu berubah. Tenang saja. Tidak, tapi kembali dulu sana. Pulanglah kamu ke rumah keluarga. Akan tapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala untuk kembali ke rumah-rumah mereka, Rasul tidak melupakan ada satu amanah. Yaitu fa'aqimu fihim, jadilah kalian pemimpin untuk mereka. Pimpinlah mereka dengan ilmu yang kamu miliki. Apa yang kamu dapat di 20 hari di sini, maka pimpinlah mereka. Karena laki-laki adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing kalian akan ditanya akan kepemimpinan kalian. Maka seorang bapak pemimpin untuk anak dan istrinya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat juga di dalam ayatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, yang senantiasa menjaga keimanannya, yang senantiasa menisbatkan diri mereka kepada keimanan, isma'u, maka dengarkanlah. Allah memberikan wasiat kepada orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, bukan hanya diri kalian, tapi tanggung jawab kalian yang ada di bawah kalian, yaitu keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, jaga mereka naran daripada api neraka. Lantas menjaga istri, menjaga anak itu dengan apa? Apakah dengan rupiah? Apakah dengan berbagai macam fasilitas keduniaan untuk menghindari daripada azab Allah? Maka jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah dengan al-ilmu, dengan ilmu. Karena dengan ilmu seorang akan kenal bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dengan sebab ilmu seorang akan bisa, akan mengerti, akan tahu jalan-jalan yang akan menghantarkan kemurkaan Allah. Sehingga dia akan menjauh daripada jalan tersebut. Apa sebabnya? Jawabannya ilmu. Oleh sebab itu, barakallahu fiikum. Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan. Siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang orang tersebut mencari jalan untuk mencari ilmu, tujuannya satu, mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menempuh al jannah. Kenapa dikatakan mudah? Karena orang ini sudah tahu ini jalan yang akan menghantarkan keridhaannya. Ini jalan yang akan menghantarkan kepada kemurkaannya. Sehingga dia dengan akal yang sehat, dia akan memilih ini jalan keridhaan dan inilah jalan yang saya akan tempuh. Ini jalan-jalan yang akan menghantarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya harus berhati-hati. Maka takwa, iman dan takwa tidak akan bisa dipisah dengan ilmu. Maka tegakkanlah jagalah mereka daripada api neraka, kemudian pimpinlah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengedepankan, lebih memuliakan kaum rijal, kaum Adam, kaum laki-laki ketimbang kaum Hawa, kaum perempuan, disebabkan karena satu ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka para lelaki adalah pemimpin. Pemimpin bagi mereka para wanita disebabkan karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa bima anfaqu, dan dengan sebab mereka memberikan nafkah, dengan dua sebab. Lelaki mendapatkan kemuliaan, lelaki mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada wanita disebutkan dengan dua sebab. Yang pertama, mereka adalah pemimpin. Yang kedua, mereka mendapatkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan wasiat yang mana wasiat tersebut tidak akan pernah bertolak belakang, tidak akan pernah bertentangan dengan kitabullah, dan justru akan muwafaq, akan mencocoki. Wa aqimu fa aqimu bihim, tegakkanlah, pimpinlah mereka, bimbing mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkan mereka. Bagaimana cara mengajarkan istri? Kalau kita tidak bisa mengajarkan istri, tidak semua di antara kita ustaz mustafid atau hafizul Quran, hafizul hadis, maka kalau punya faedah tadi saya belajar ini, disebutkan dalam hadis itu demikian dan demikian. Apakah ketika kamu ketika bermajlis, ketika makan, sedang makan, cerita tadi taklim demikian demikian, saya mendapatkan hadis disebutkan demikian demikian, tadi ulama fulan yang bernama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang selainnya mengatakan, ya fulan demikian demikian demikian, faedah indah sekali. Kamu itu seperti waktu, maka apabila waktu berjalan berarti sebagian jiwamu hilang karena kamu adalah waktu. Demikian faedah yang saya dapat. Masya Allah, mas, indah sekali nasihat tersebut. Ini termasuk seorang mengamalkan ucapan Nabi, wa'allimuhum, berikan mereka ilmu, ajarkan mereka ilmu. Atau pembicaraan-pembicaraan antara seorang suami dengan istri menjelang tidur. Sedang tidur asik, anak sudah tidur, tinggal tuan dan nyonyanya, tinggal suami dan istrinya. Ketika anak tidur, biasanya ada obrolan, maka disempatkan, ajarkan istri meskipun cuma satu hadis. Dulu saya pernah taklim demikian demikian, saya pernah mendapatkan faedah, tadi saya baca buku demikian demikian. Itu termasuk kata Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa'allimuhum, termasuk daripada ucapan wa'allimuhum, ajarkan mereka. Jangan ketika istri berbicara, mas, tetangga punya barang baru, pengen ini, pengen itu. Wah, kita harus punya. Mas, tetangga punya ini, punya itu. Maka itu pun perlu diajari, diingatkan. Wahai istriku, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan nabi kita, yang seorang tidak akan bisa masuk Islam kecuali setelah menyebut nama beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Yang seorang tidak akan bisa melakukan as-shalah, dan dia akan berdosa kalau tidak menyebut nama Muhammad, azan ya, menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama membuka pintu surga, yang surga tidak akan pernah bisa dibuka kecuali dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya dunia akan ditumpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih memilih kefakiran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istriku, sabarlah. As-sabr 'alal faqr. Ini pun pengajaran. Wa'allimuhum wa murruhum, kemudian perintahkan mereka. Dan sudah menjadi kemestian, seorang yang memerintahkan berarti dia harus punya ilmu. Bagaimana mungkin dia memerintahkan sementara dia tidak tahu apa yang diperintahkan? Itu namanya kejahilan. Kamu lakukan ini. Loh, kenapa, mas? Pokoknya lakukan. Itu kejahilan. Tapi kalau dikatakan, hendaknya kamu lakukan ini, wahai anakku, lakukan ini, wahai istriku, lakukan ini, ketika ditanya, kenapa? Karena Allah memerintahkan. Maka luluhlah hati sang istri. Wa sallu salata kada fi hinin kada. Maka salatlah kamu pada waktu ini, atau sholatlah kamu ketika sholat ini pada waktu seperti ini dan seperti itu. Di sini pengajaran tentang waktu-waktu sholat. Artinya seorang tidak akan syah sholatnya kecuali kalau sudah masuk padanya waktu. Karena Nabi mengatakan, "Wassalu sholata kadza." Sholatlah kamu sholat ini, disebutkan misalnya asr. Sholatlah kamu sholat asr fi ini kadza, pada waktu ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau orang hendak sholat maka harus masuk pada waktunya. Karena Nabi mensyaratkan di sini, sholatlah sholat ini tapi pada waktu ini. Ini pun menunjukkan kepada mereka para muazzin, dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bagi mereka yang mengumandangkan azan kemudian azan tersebut ternyata tidak bertepatan dengan waktu alias belum masuk waktunya kemudian diazan, maka batal azannya. Meskipun dia sudah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata belum masuk azan, belum masuk waktu, maka wajib untuk mengulangnya. Azan yang pertama tidak dianggap. Ini kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Wa salli atau wa sallu kaza fi hini kaza. Salatlah kamu salat ini pada waktu ini dan itu. Fa idha hadaratis salatu, apabila telah datang waktu salat. Fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang di antara kalian bangun, berdiri untuk mengumandangkan azan. Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya azan fardu kifayah, fardu kifayah. Karena Nabi, salah seorang di antara kalian. Nabi mengatakan tidak semua kalian. Hendaknya masing-masing kalian azan, tapi tidak. Hendaknya salah seorang di antara kalian azan, berarti kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikannya, maka saqatat 'alal baqin, maka yang lain akan menjadi gugur. Dan sebetulnya masih ada permasalahan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, di antaranya tentang masalah azan subuh. Apakah dia menyebutkan hayya 'alash shalatu, as-shalatu khairu minan naum di awal azan, atau azan yang kedua? Mana yang lebih tepat? Yang pertama atau yang kedua? Nabi SAW dalam hadis yang hasan berkata kepada Abul Mahdhurah, "Idza adzantal awwal atau idza adzantal lis-subah, kalau kamu hendak azan untuk azan subuh, faqul, katakan olehmu, as-salatu khairu minan naum. Salatlah kamu atau salat itu lebih utama daripada orang yang tidur." Apa fikih di situ? Ibnu Taimiyah menyatakan yang namanya azan itu harus masuk pada waktunya. Kalau dia azan tidak masuk pada waktunya, tidak sah azannya. Sementara Nabi mengatakan, "Idza adzanta lis-subhi," kalau kamu hendak azan untuk subuh, berarti apa? Masuk waktunya atau belum masuk waktunya? Sudah masuk waktunya. Faqul, katakan olehmu, as-salatu khairu minan naum. Katakan padamu olehmu, as-salatu khairu minan naum. Tambahan kalimat as-salatu khairu minan naum. Berarti apa? Azan pertama atau kedua? Kedua. Oleh sebab itu Arab Saudi, lebih banyak masjid-masjidnya. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Mereka mengazankan di azan yang kedua dengan ucapan as-salatu khairu minan naum. Azan pertama tidak menggunakan as-salatu khairu minan naum. Ini pendapat beliau dan juga pendapat Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang kuat. Kemudian wal ya ummakum akbarukum. Dan hendaknya ketika kalian sholat, sudah melakukan azan, kemudian kalian hendak menegakkan as-salat, hendaknya yang mengimami di antara kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Kenapa Nabi memilih yang paling tua di sini? Karena disebutkan oleh rawi, apa yang dikatakan? Wa nahnu mutsyababatun mutaqaribun. Kami adalah pemuda-pemuda yang sama usianya. Sama berdekatan usianya, beda beberapa bulan, beda selang satu tahun, tidak jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menimbang bahwasanya ilmu mereka sama. Mereka baru datang dari negeri yang sama, dalam keadaan iman mereka sama, sama-sama baru masuk Islam. Datang ke rumah Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran kitab Allah, mendapatkan hadis yang sama. Ya kan? 20 hari. Sama-sama mondok 20 hari. Maka yang menjadi imam kalian adalah yang paling tua di antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Wazada dikeluarkan atau Zada al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menambahkan fi riwayatin lahu, dalam riwayat beliau, Yaitu wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian selama 20 hari tinggal di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikianlah salatnya. Sebagaimana kalian melihat aku salat, maka salatlah kalian. Wa qawluhu rahiman rafiqan, adapun ucapan Malik ibn al-Huwairits rahiman rafiqan ay ruya bi fa'in wa qafin, diriwayatkan dengan huruf fa dan qaf. Waruya bi qafain, dengan riwayat dengan dua qaf. Apa maksudnya? Diriwayatkan rahiman rafiqan dan diriwayatkan dengan rahiman atau rafiqan. Apa? Yang pertama dalam riwayatnya disebutkan dengan huruf fa dan huruf qaf dengan rafiqan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan dua qaf. Artinya rafiqan. Artinya tidak jauh beda. Rafiq itu artinya lembut. Rafiq juga sama, lembut seperti sutra. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perangainya sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Sepertinya sudah mau isya. Ya, sudah isya. Sudah ya. Baik, insyaallah sampai sini kita lanjut pada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu, barakallahu fiikum.